بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas limpahan ni'matnya, yang mana di antara ni'mat Allah azza wa jal kita kembali dipertemukan, dimudahkan untuk kembali melanjutkan dirasah, ya, pembelajaran al-lughatil arabiyah, bahasa Arab. Kita berharap Allah azza wa jal memberikan atau membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita, dan al-arabiyah termasuk salah satu dari sekian pintu-pintu ilmu. Nah, kita masih berada pada buku pertama kitab Durusul Lughatil Arabiyah, kumpulan pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Nah, sudah cukup lama kita vakum dari pelajaran. Nah, mungkin banyak yang menguap dari maklumat yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya. Baik. Sebagai pemanasan, khotibullah rahimakumullah, insyaallah kita akan membuka pelajaran baru. Pemanasan, ya, kita baca saja, ya. Kita baca saja, ya. Silakan dibuka halaman 87, ya. Nah, pelajaran ke-15, ya, halaman 87. Insyaallah dengan membaca pelajaran ini, ada bab-bab sebelumnya yang ini kita murojaah, ya, kita murojaah. Ya, kita akan melewati kata-kata atau susunan kalimat yang pernah kita lewati sebelumnya. Insyaallah. Baik. Tampak di sini ada sebuah percakapan. Percakapan antara seorang yang bernama Zainab, ya, seorang wanita bernama Zainab dengan beberapa remaja putri, ya, al-fatayat, ya, pemudi, ya, para pemudi. Nah, baik, bermula dengan ucapan salam yang disampaikan oleh para fatayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian dijawab oleh Zainab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu. Pertanyaan pertama yang terlontar dari Zainab, siapa anda atau siapa kalian ini? Ya akhawatu, coba kita baca, man antunna ya akhawatu. Baik, coba kita ulangi. Man antunna ya akhawatu. Man antunna ya Aho, ya, Ho-nya di fathah, ya, bukan Ahwat, tapi Ahowat, ya, yang lebih fasih demikian. Kalau pria Ikhwan, ya, Ho-nya sukun memang, Ikhwan dan Ahowat. Ya. Kalau yang biasa kita dengar apa, Ikhwan dan Ahwat. Sebenarnya lebih pas Ikhwan dan Akhwat, ya. Tapi mungkin sudah mengalami apa, ya, ini terserap dengan, oleh, ya, dalam bahasa kita, percakapan dengan lahjah kita, ya, Akhwat. Tapi kalau kita baca dengan fasih tentunya, ya, dengan mufathah, ya Akhwat. Man antunna ya Akhwatu. Ya. Mungkin akan ditanyakan atau akan muncul pertanyaan, kenapa bukan antum? Pertanyaannya kok antunna? Ya. Man antum? Ya, karena ini yang diajak bicara wanita-wanita, ya, antunna. Ya. Jadi ada anta, ada juga anti, ada antum, ada antunna. Masing-masing, ya, dengan konteksnya, ya, dengan konteksnya. Baik. Ihdahunna. Apa arti ihdahunna? Salah satu dari mereka menjawab pertanyaan Zainab, ya, mewakili yang lain. Ihdahunna apa artinya? Salah satu dari mereka, ya, ihdahunna. Qalat ihdahunna, salah satu dari para remaja putri itu menjawab, nahnu banatus Syekh Abbasi. Abbasin, apa? Nahnu banatus Syekh Abbasin. Ada. Nahnu banatus Syekh Abbasin. Nahnu banatus Syekh Abbasin. Kira-kira apa terjemahnya? Kami putri-putri Syekh Abbas. Berarti mereka apa? Bersaudara. Ya, mereka semuanya adalah putri-putri seorang Syekh yang bernama Abbas. Ya, Syekh Abbas. Nahnu banatu Asy-Syekh Abbasin. Baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini ucapan apa? Sambutan atas kedatangan seorang tamu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Itu, ya. Kok tiba-tiba fathah? Kenapa bukan ahlun wa sahlun wa marhabun? Ya, begitu ajalah, ya. Kita hanya cukup sementara ini, pokoknya yang dipakai adalah dengan memfathah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ya. Kata sahlun kan pernah kita lewati. Apa artinya sahlun? Mudah kan? Ad-darsu sahlun. Pelajaran ini gampang, ya. Kok ini sahlan? Ya dah. Cukup, ya, sementara kita menggunakan kalimat ini, ya, untuk menyambut tamu yang datang dengan mengucapkannya ahlan, ditanwin fathah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati. Oke, baca. Ummukunna ustadzati. Apa arti ibu, ya. Kunna, kalian, ibu kalian itu ustadzati, adalah guru saya, ustazah saya. Ibu kalian adalah ustazah saya. Kaifa haluha? Baca. Kaifa apa artinya? Bagaimana? Haluha kabarnya. Ha. Bukan kabarmu, tapi kabarnya. Kabar siapa? ibu-ibu kalian ini, ya, ustazah saya dulu, ya, kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Hiya bi khairin walhamdulillah. Baca. Hiya bi khairin walhamdulillah. Kenapa hiya kok bukan huwa? Perempuan, ya. Akan salah kalau dijawab ana bi khairin. Ya, saya baik-baik saja. Oh, ditanya dia, ya, tentang orang ketiga dan wanita, maka bukan pula huwa. Huwa bil khair, nah, hiya bil khairin, walhamdulillah. Aina hiyal ana, maksudnya? Pasti masih ingat. Aina apa artinya? Ya, masih ingat. Hiya, dia. Al ana, ayo. Mana dia sekarang? Ya. Di mana dia sekarang? Aina hiyal ana. Coba baca. Aina hiyal ana. Di mana dia sekarang ini? Di mana ibumu? Di mana ibu kalian? Hiyal ana firriyadhi. Nah, tidak ada kasrohnya. Yang saya sebut tadi betul apa salah? Firriyadhi. Barangkali ada yang punya harokat lain, firriyadhu atau firriyadhu. Apa yang betul? Betul, firriyadhu. Mengapa? Ada fi di depannya. Firriyadhu. Ya, sudah, tidak perlu diperselisihkan. Sudah, sepakat firriyadhu. Hiyal ana firriyadhu. Ayo. Mata zahabat, baca. Mata zahabat. Mata, apa artinya mata? Mata sudah lewat belum? Belum pernah lewat? Nah, mata artinya kapan? Mata, coba baca. Mata. Ya, jangan sampai tertukar yang panjang mimnya. Mata, ya. Mata, ya, kapan. Baik, jangan seperti, ya, membaca surat Ad-Duha, kan? Ma wadda'aka rabbuka wama qala, itu yang betul. Jangan sampai wama qala atau wama qala, itu akan berubah maknanya. Qala itu artinya benci, kalau qala mengucapkan, berkata. Mata, kapan, ya, kalau mata apa, meninggal. Ya. Mata fulan, telah meninggal si fulan. Mata zahabat, kapan dia pergi? Kapan dia pergi? Nah, pernah lewat kata zahabat? Pernah kan? Pernah juga kata zahabat. Ya, kadang ada tak sukun, kadang tidak. Zahaba Muhammadun. Ya, kalau yang pergi Muhammad, zahaba. Zahabat Fatimah tu. Nah, kalau yang pergi Fatimah, nah, ada tak sukun. Zahabat qabla usbu'in. Baca. Zahabat qabla usbu'in. Usbu'in. Usbu'in. Baca. Usbu'in. Usbu artinya apa? Pekan. Ya. Qabla sebelum. Ya. Kalau qabla usbu artinya apa? Ya, sebelum sepekan, yakni pekan yang lalu. Ya. Jadi dia, yakni si ibu tadi, ibu para fatayat sudah pergi ke Riyadh sejak satu pekan yang lewat. Qabla usbu'in. Qabla usbu'in. Demikian cara mengungkapkan ya waktu ini, sebelum atau sepekan yang lalu. Qabla usbu'. Nah, ya. Qabla usbu', sebelum satu pekan, yakni sepekan yang telah lalu. Man dhahaba ma'aha. Baca. Man dhahaba ma'aha. Apa kira-kira artinya? Man, siapa? Dhahaba, yang pergi. Ma'aha, bersamanya, bersama ibu. Ya. Pertanyaannya tepat, ya. Ibu kalian ya butuh mahram dalam safar. Maka ditanyakan siapa mahram yang menemani perjalanan safarnya. Man dhahaba. Ya, pertanyaannya dhahaba ya langsung mengarah kepada seorang pria. Man dhahaba. Bukan man dhahabat ma'ah, buat apa? Menanyakan wanita lain yang apa? Pergi bersamanya. Tapi yang ditanyakan siapa mahram yang menemaninya? Man dhahaba ma'aha. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Dhahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Artikan. Pergi bersamanya saudara kami yang bernama Ibrahim. Ya. Jadi pelaku atau fa'il dari kata kerja dhahaba, lafadz yang mana? Ahuna. Ya. Ibrahim memperjelas saja. Ya. Dhahaba ma'aha ahuna. Telah pergi bersama ibu saya, saudara kami, yaitu Ibrahim. Ini kata Ibrahim, yaitu. Ya. Tapi kalau ditanya pelakunya, lafadz yang mana? Yang terdekat dengan kata fi'il, yaitu ahuna. Ya, telah pergi bersama ibu saya, saudara kandung kami, ahuna. Mahram. Syarat seorang laki-laki menjadi mahram, ya, bagi ibu atau saudara perempuannya, apa? Dia harus seorang yang baligh. Ya, harus seorang yang baligh dan aqil. Berakal. Tidak cukup mumayyiz. Ya. Kalau belum baligh, belum bisa dijadikan mahram dalam safar. Harus orang yang baligh dan juga tidak cukup baligh, harus punya akal. Ya. Kalau kurang genap akalnya, tidak bisa jadi mahram. Ya. Harus ada yang menemani dari kalangan apa baligh dan aqil. Kaifa halukunna? Nah, sekarang baru pertanyaan diarahkan tentang mereka yang dihadapannya. Bagaimana keadaan kalian? Kaifa halukunna? Baca. Kaifa halukunna? Lagi. Kaifa halukunna? Lagi. Kaifa halukunna? Jawabannya apa? Nahnu, ya, bukan hiya, ya. Jawabannya adalah tentang saya, tentang kami ini. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami dalam keadaan baik-baik, alhamdulillah. Ya, nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Iqra'u. Fi ayyi madrasatin antunna? Lagi. Fi ayyi madrasatin antunna? Lagi. Fi ayyi ya. Apa artinya? Ayyi ini pilihan, ya. Kata ayyi digunakan untuk apa? Untuk beberapa opsi yang mungkin, ya. Yang mungkin pada si pihak yang ditanya. Fi ayyi madrasah, di sekolah yang mana? Ya. MI atau MTS atau MA. Ya, maksudnya gitu. Atau sudah kuliah. fi ayyi madrasatin antunna, kalian di sekolah tingkat apa maksudnya, ya, fi ayyi madrasatin antunna, di sekolah yang mana kalian sekolah, ya, kalian belajar. Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Nahnu fil mutawassitati. Ada tasdidnya, ya. Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Ya. Amarnya kami di sekolah SMP, ya. Kami sedang menempuh, ya, pendidikan tingkat menengah, ya, ya, menengah pertama. Fil madrasah al-mutawassithah. Jadi pertanyaan fi ayyi madrasah bukan kalian sekarang sedang berada di mana, tapi sedang menempuh pendidikan di tingkat apa, ya, sekolah apa, SD kah atau yang lain. Jawabannya apa? Nahnu fil madrasatil mutawassithati. Nah. Matakhtibarukunna mata, ya. Apa arti tadi mata? Kapan ikhtibarukunna, ujian kalian. Ikhtibar, ujian. Ujian sekolah itu kapan? Ikhtibarukunna. Nah, ini alifnya, ya, ini termasuk jenis apa? Hamzah wasol. Hamzah apa? Hamzah wasol itu hamzah yang apa? Dibunyikan kalau posisinya di awal. Ya, kalau di awal baru muncul AIU-nya, ikhtibar. Ya, tapi kalau sebelumnya ada kata, walaupun kata itu berupa satu huruf, ya, tidak perlu dibaca. Ya. Jadi asalnya kalau dipenggal-penggal, mata ikhtibarukunna, mata ikhtibarukunna. Tapi kalau kita mau sambung, mata ikhtibarukunna. Alifnya dilompati, mata ikhtibarukunna. Ya. Coba dibaca, mata ikhtibarukunna. Ya. Bunyi kalau di awal, ikhtibaruna ba'da syahrin. Ikhtibaruna ba'da syahr. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami setelah satu bulan. Setelah satu bulan. Sudah atau belum ini kira-kira? Ikhtibar ujian kami setelah satu bulan. Sudah atau belum? Belum, ya. Berarti bisa kita artikan dengan bahasa apa? Ujian kami bulan depan. Ya, bulan depan. Ada bulan depan, ada bulan lalu. Kalau bulan lalu apa? Qobla syahrin. Ya, bulan depan ba'da syahrin. Minggu depan ba'da usbu'. Besok lusa ba'da ghadin. Apa? Ba'da. Nah, ba'da ghadin. Kalau besok apa? Ba'dal yaum. Setelah hari ini, besok. Setelah besok, lusa. Ba'dal ghad, ya, lusa. Ya. Al-muhim ini, yang ada di sini, ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami akan berlangsung kapan? Sebulan yang akan datang. Ya, bulan depan. Apa? Syahr sebulan. Syahr itu bulan, ya. Kalau qamar rembulan, ya. Kalau syahr satuan waktu, ya. Syahr ini 30 hari, syahrun, ya. Syahrul Ramadan, ya. Kalau rembulan apa? Qamar, ya. Adhahabtunna ilal madrasatil yawma, baca. Adhahabtunna ila madrasatil yawma. Apa artinya? Apakah kalian pergi Ya, apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Iya. Hari ini tidak libur, ya. Kami pergi ke sekolah tadi. Na'am, dhahabna. Ya, kami pergi ke sekolah. Wa raja'na. Dan sudah pulang, ya. Sudah pulang ini. Kita makanya mampir setelah dari sekolahan, ya. Dhahabna wa raja'na. Ya. Bagaimana? Mafhum? Dipahami kan? Hah? Sedikit. Kok sedikit? Tadi yang kita baca, mafhum? Dipahami? Ya. Tapi jangan dianggap sulit, ya. Pokoknya tadi ada percakapan antara seorang wanita bernama Zainab, ya, dengan beberapa wanita fatayat yang kebetulan ibu mereka adalah ustadahnya Zainab, ya. Terjadilah perbincangan antara dua belah pihak, ya, ditanyakan tentang kabar, ya, si ibu, ya, di mana dia, ya, ternyata dia di mana, di Riyadh, ya. Dan ditemani kepergiannya ke Riyadh oleh saudaranya yang bernama Ibrahim, ya kan? Ya. Kemudian barulah ditanya tentang kabar mereka sendiri. Bagaimana kabar mereka? Khair, dalam keadaan baik-baik. Ya. Kemudian ditanya mereka di mana sekolahnya? Ya. Di mana sekolahnya? SD, SMP, Mutawassithah. Ya. Mereka semuanya sedang menempuh pendidikan setingkat SMP, ya. Baik, ditanyakan tentang apa lagi? Ujian, ya. Kapan ujiannya? Sebulan lagi, ya, masih sebulan lagi ujian. Ba'da syahrin. Kalau ibunya kapan pergi ke Riyadh? Sepekan yang lalu. Bahasa Arabnya apa? Hah? Qabla usbu'in. Coba baca. Qabla usbu'in. Nah. Qabla. Ayo. Iya. Qabla usbu'in. Usbu'in. Hurufnya apa? Alif, sin, ba, waw, ain. Usbu'. Ya. Al-usbu'. Minggu. Bukan minggu hari, tapi minggu dalam arti 7 hari, seminggu, sepekan, usbu. Ya. Barakallahu fiik. Ah, coba dibaca ulang. Ya, dibaca ulang. Silakan per baris, per saf ya nih. Ya, saf pertama baca min awwali al-hiwar ila akhirih. Ya, dari awal sampai akhir. Tafadhal. Yang depan dulu, saf depan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Yang depan apa gini aja depan belakang? Boleh. Yang depan adalah fatayat, ya. Belakang Zainabat, ya. Semuanya Zainab, Zainab, Zainab, jadi Zainabat, ya. Modal. Naam, gantian. Ya. Fadal, gantian. Iya, insyaallah. Fadal. Naam, dhahabna wa raja'na. Ya, kami tadi pergi ke sekolah dan sudah pulang. Dhahabna wa raja'na. Raja'na. Ya. Wa raja'na. Ya. Naam, dhahabna wa raja'na. Ya. Insyaallah ad-darsu sahlun. Pelajaran ini mudah, ya. Dan sudah kita apa namanya lalui beberapa kata, beberapa kalimat sebagai murojaah. Tentu ada hal-hal baru dari apa yang kita baca. Insyaallah setelah nanti pada pertemuan yang akan datang kita ulang lagi qiraah, ya, dialog antara Zainab dan Al-Fatayat insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan tetap semangat, ya. Kita baru melangkah beberapa, ya, beberapa langkah ini, ya. Jangan sampai berhenti, ya. Baru TK, ya. Ya, baru TK. Nah, bas. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faddalu.